Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin seingat saya sampai pada ayat ke-93. Benar ya? 93 kan? Qala Allahu 'azza wa jalla wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Nah, coba diartikan Abu Siddiq. Dan siapakah? Dari orang yang membuat kedustaan atas Allah. Ahsanta. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan atas Allah? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi wa lam yuha ilaihi syai'. Sampai situ ya. Nah, coba diartikan. Ini yang pakai kacamata depan saya, Ja'far bukan? Ini. Depan Yudhaifa. Ya. Oh, Bapak baru ya, Pak? Oh ya sudah. Yudhaifahnya berarti. Ahsanta. Atau keadaan yang kedua, orang paling zalim adalah orang yang mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan kepadanya suatu apapun. Ngaku-ngaku jadi nabi, mengklaim diturunkan wahyu padahal enggak diturunkan wahyu sedikit pun padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar mengingatkan untuk ikhwah yang azan, mohon pelafazan huruf diperjelas. Contoh lafaz asyhadu yang terdengar hadu alla ilaha illallah. Nah. Insyaallah akan diperjelas. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Abu Muhammad Batu Raja, coba diartikan. Ah, belum ya. Abu Habib. Abu Habib, ayah. Enggak. Abu Habib, bukan Abdul Hakim. Abu Habib itu. Oh, enggak. Yaudah, Abdul Hakim. Ya. Dan orang yang mengatakan, aku akan menurunkan. Ini keadaan yang ketiga. Dan orang yang mengatakan, aku akan menurunkan seperti apa yang telah Allah turunkan. Padahal hakku tasyri' mutlakun lillah. Mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang berhak menetapkan syariat. Al-Quran sebagai dasar syariat ini dan sunnah. Walau taro, ini sekarang balasannya, balasan di dunia indal ihtidor ketika menghadapi sakratul maut, keadaannya seperti ini. Walau taro idhi dhalimuna fi khomaratil maut wal malaikatu basitu aidihim. Sampai ini aja. Walau taro idhi dhalimuna fi khomaratil maut. Sampai situ aja dulu. Biar enggak terlalu panjang. Abu Muhayyat apa Mukayat? Ini yang pakai baju putih. Sampainya Al-Muhim inilah yang pakai kacamata. Oh, Pak Parti ini ya? Ya, antum. Iya, silakan. Walau taro. Iya, antum. Pak Muhayyat ya? Hah? Abu Hafid. Oh iya, Abu Hafid. Tatkala. Taib. Dan seandainya kau melihat tatkala orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan menghadapi sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Salam mudah ini. Yang belakang itu yang di tembok apa yang di tiang antum ya? Belum ya. Sampingnya lagi sini. Ini tunjuk samping depan antum. Iya. Belum? Udah, antum mau nunjuk siapa? Kita kasih mandat. Tetangga antum aja situ, tetangga duduk, enggak usah jauh-jauh. Iya. Itu dapat amanah. Tahun. Dan para malaikat. Nam basitu aidihim. Membentangkan tangan-tangan mereka, maksudnya memukul ya, memukul punggung-punggung mereka. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah roh-roh kalian. Ini keadaan ketika menjelang kematian. Sudah tersiksa seperti ini. Akibat dari apa yang dilakukan. Yang disebutkan di awal-awal ayat tadi. Membuat iftira wal kadzib ala Allah, kedustaan terhadap Allah, atau dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal enggak diwahyukan suatu apapun, atau dia mengatakan saya akan menurunkan apa yang telah Allah turunkan, kata-kata yang kufur seperti itu. Akibatnya dia berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, baik ketika menjelang meninggal dunia apalagi di akhirat kelak. Al-yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Mukhlis. Panjang ini biar cepat selesai. Mm-mm. Diri terhadap Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini balasan di akhirat, ya. Balasan di akhirat. Al-yawm ayyamul qiyamah. Tujizawun kalian akalnya kembali ke atas tadi di awal ayat. Orang membuat kedustaan kepada Allah. Orang mengatakan diturunkan wahyu kepadanya padahal enggak diturunkan. Dan orang yang mengatakan saya akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Nah, dia memposisikan dirinya sebagai nit tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fi tasyri wal ahkam, peletakan syariat dan hukum-hukum. Padahal peletakan syariat, penetapan hukum adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Namun dia berani mengatakan seperti itu. Maka di akhirat nanti dia akan dibalas dengan balasan menghinakan dengan sebab apa yang kalian katakan terhadap Allah dengan perkataan yang tidak benar. Demikian pula disebabkan kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki wa yadkhulu fi hadhil ayah. Sampai situ kan, seingat saya? Benar enggak? Nah, Bu Sidik, sekarang masuk ke situ kan bacanya? Wa yadkhulu fi hadhil ayati kullu man idda'a nubuwata, dan masuk dalam ayat ini setiap orang yang mengklaim kenabian. Dia mengaku sebagai nabi. Nanti masuk dalam ancaman ayat ini. Dia termasuk orang buat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu Musailamah al-Kadzab, seperti Musailamah al-Kadzab. Demikian pula Al-Aswad Al-Anasi. Ini diantara orang-orang yang mengaku kenabian. Wal-Mukhtar wa ghairihim, dan selain mereka. Yang ngantuk jangan salah dengar, jangan salah dengar Ustadz Mukhtar. Hati-hati, anak enggak nyebut gitu. Saya sekedar membaca. Tadi malam kok Sasari bilang Ustadz Mukhtar mengaku nabi. Kalian yang ngantuk. Nah, membaca, lihat tulisannya di situ. Ada tulisan Mukhtar enggak? Nah iya, ini positif. Ya makna. Taib. Enggak tahu orang mana. Syekh Rumah Sa'di sebutkan. Wa ghairihim, dan selain mereka. Mimanitta sofa bihadihil wasfi. Dari orang yang bersifat dengan sifat ini. Dia bersifat mengaku sebagai nabi. Padahal enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hati-hati. Jangan sampai ngaku-ngaku sebagai nabi. Orang yang mengaku sebagai nabi dalam keadaan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, dan beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'dah, enggak ada nabi lagi setelah beliau. Jangan sampai ngaku-ngaku nabi. Kalau sampai ngaku nabi, ini akibatnya. Berarti dia telah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan disiksa ketika menjelang matinya Ketika sakaratul maut akan dipukul oleh malaikat. Enam. Dan di akhirat dibalas dengan adab yang hina. Waman qala saunzilu misla ma anzalallah. Demikian pula orang yang mengatakan saya akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Ai wa min azlami wa man azlamu mimman za'ama annahu yaqdiru ala ma yaqdiru Allah alaihi. Demikian pula siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyangka bahwasanya dia mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan padanya, seperti menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam ahkam, hukum-hukum. Saya akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Orang yang mengatakan perkataan seperti ini juga termasuk orang yang sangat-sangat zalim dan berat ancamannya. Wa yujarillaha fi ahkamih. Dia memposisikan dirinya setara. 6. Di dalam menetapkan ahkam, hukum-hukum, bahwa hukum yang saya putuskan sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Setara, seimbang, bahwa hukum yang ditentukan dia katakan sebagai hukum yang setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yasra'u min syara'i' kama yasra'uhu Allah. Dan dia mensyariatkan, meletakkan syariat dari syariat-syariat sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Hati-hati. Meletakkan syariat, pahami baik-baik ikhwan, itu adalah haknya Allah. Minallahi ar-risalah. Wa 'ala rasuli al-balag. Wa 'alaina at-taslim. Dari Allah lah syariat agama ini. Dan kewajiban atas Rasul menyampaikan. Dan kewajiban atas kita sebagai umatnya at-taslim, menerima. Allah yang membuat syariat agama ini, kemudian Allah turunkan kepada Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya. Dan kita sebagai umatnya berkewajiban menerima. Kita enggak dibebani untuk membuat ajaran agama. Mencetuskan syariat-syariat baru dalam agama. Agama sudah sempurna. Enggak butuh penambahan, enggak butuh pengurangan. Qala Allahu 'azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang dimaksud pada hari ini adalah hari Arafah. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf tanggal 9 Dzulhijjah di hari Jumat di sore hari turun ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam ini sebagai agama untuk kalian. Sehingga agama ini tidak butuh adanya penambahan dan tidak butuh pengurangan. Tugas kita adalah menerima. Kalau belum tahu, belajar. Enggak usah membuat-buat ajaran baru. Kita enggak dibebani membuat ajaran baru. Agama sudah sempurna. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا كُلُّ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ. Dan masuk dalam permasalahan ini pula setiap orang yang menyangka bahwasanya dia mampu untuk menentang Al-Quran. Nah, dia perhadapkan hukum-hukum Al-Quran dengan hukum-hukum yang dia cetuskan. Diperhadapkan, diadu. Padahal Al-Quran bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna zatnya maupun sifat-sifatnya. Sehingga hukum-hukum yang ada di Al-Quran tentu kemaslahatan, kebaikan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hukum-hukum buatan manusia bersumber dari kelemahan dia sebagai manusia. Tapi dia berani mengatakan bahwa hukum-hukum yang diterapkan setara dengan Al-Quran. Ini juga termasuk dari orang-orang yang zalim dan sangat berat ancamannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kelanjutannya insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ila huna wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beep.